Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat mengkaji bersama hari demi hari, ayat demi ayat, dan kita telah sampai pada surat Al-Maidah ayat 71. Suatu hal yang menarik dari ayat ini masih terkait erat dengan ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hasibu alla takuna fitnatun fa'ammu wa sammu summa taballahu alaihim summa amu wa sammu kasirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 71 ini merupakan pesan yang sangat baik bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubatnya kapan dan dimanapun. Jadi jangan pernah ada ya berputus asa dengan taubat yang telah dan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 71 ini Allah memulai dengan wahasibu alla takuna fitnah, dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi fitnah, bencana, atau ujian. Nanti akan diterangkan oleh Ustaz Fajrul tentang hasibu dan fitnah. Kita melihat fa'amu wa somu, terjadilah kebutaan dan ketulian. Karena apa? Karena mereka tidak lagi merasa bahwa membunuh itu bukanlah suatu hal yang salah, suatu dosa besar. Maka karena mereka merasa itu perbuatan lazim dan biasa dilakukan, buta. Apakah di sini matanya buta? Tentu tidak. Tetapi maksudnya adalah buta mata hatinya, atau tuli, tidak bisa lagi mendengar ajaran yang benar. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa membunuh itu adalah suatu hal yang biasa. Suatu hal yang menarik para pendengar, bahwa pembunuhan itu adalah identitas dan ciri khas yang dilakukan oleh Yahudi. Jadi sebenarnya agama yang paling gemar membunuh itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu adalah agama Yahudi. Dan kita melihat persenjataan yang paling canggih dibuat di dunia ini sebenarnya direkayasa dan dibuat oleh Yahudi. Tapi menariknya kemudian Allah mengatakan, ya kalaupun Anda sudah membunuh dan Anda ingin bertobat, Allah masih menerima tobat. Tapi sayangnya mereka sekali lagi amu wa sommu, buta dan tuli. Dan bukan saja di antara mereka, tetapi sebagian besar dari mereka itu memang gemar membunuh dan tidak memperhatikan ajaran agama yang benar. Maka ditutup layar ini, wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ustaz Fajrul, kita ingin kembali ke awal tentang hasibu tadi. Bagaimana menurut Ustaz tentang hasibu ini? Ya, hasibu asal katanya dari hasiba, asal katanya dari hasiba, artinya adalah kalau di dalam tafsir terjemahan ini artinya mengira gitu ya, mengira kan nggak bisa gitu, nggak kemana Kembali kita ingin menjelaskan tentang firman Allah, yaitu melalui makna ataupun bahasa, secara bahasa hasiba ini artinya mengira. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah zonna. Zonna artinya hasiba. Kenapa Allah berfirman dengan memulai dari ayat 71 ini hasibu? Karena mereka banyak sekali mengira orang-orang Yahudi tersebut bahwasanya mereka itu tidak akan pernah tertimpa cobaan atau tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada ayat 18 di dalam surat Al-Maidah ini juga mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Mereka berani mengatakan bahwasanya kami adalah anak Allah. Nah, ini perkataan kalau orang Yahudi ini, sebagian orang berkata bahwasanya Uzair itu anak Allah. Begitu juga orang-orang Nasrani. Begitu juga orang Nasrani mengatakan kami adalah anak Allah gitu. Jadi mereka beranggapan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Begitulah maksud dari ayat ini. Makanya Allah berfirman seperti ini untuk mengingatkan mereka kembali, agar supaya mereka kembali kepada ajaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka itu masih tetap amu. Amu di sini artinya buta. Buta bukan artinya mereka tidak dapat melihat, tapi buta tentang petunjuk Allah. Setiap diberi peringatan, mereka seakan-akan tidak melihat peringatan itu. Begitu juga sommu, artinya mereka tidak pernah mau mendengar perkataan-perkataan yang betul itu, dan tidak pernah mau mengambil mengambil pelajaran apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Tapi kan begitu, Ustaz Arifin, Allah berfirman setelah itu summa taballah. Artinya apa? Artinya Allah ini menunjukkan kasih sayangnya. Apapun dosa mereka, kira-kira gitu. Kalau mereka ingin bertobat betul-betul, mereka akan betul-betul diterima tobatnya Allah. Begitu. Ya, kemudian diikuti lagi dengan amu wasomu. Kembali lagi mereka buta dan tuli. Maksud buta dan tuli ini, Ustaz Fajro, bisa diilustrasikan kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan kata-kata buta, baru kemudian tuli. Bukan tuli dulu baru buta. Karena buta ini berarti lawannya adalah melihat. Melihat itu timbul perasaan darinya. Jadi ada bahasa itu menjadi lebih terasa ketika kita menjadi bagian aktif dari kehidupan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan kata-kata buta. Artinya sebelumnya mereka melihat. Ketika kita melihat, kita akan merasakan. Tetapi ketika kita mendengar, belum tentu kita merasakan. Contoh yang lebih jelas, ada peristiwa tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu. Kita cuman yang cuman mendengar kata-kata tsunami itu menimpa Aceh, mungkin tidak menangis. Tetapi kalau dia datang ke sana, melihat setelah kejadian itu, mungkin dia akan menangis. Yang lebih menangis lagi ketika orang itu sendiri merasakan bagaimana tsunami itu menerpa dirinya. Mungkin bercucuran air mata itu pun sudah habis. Di sini Allah memulai dengan kata-kata buta. Kenapa? Sudah dirasakan oleh Bani Israel bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan begitu banyak nikmat dan menurunkan begitu banyak peringatan, tapi tidak juga tersentuh hatinya. Tidak menangis dia. Ini kan namanya disebut dengan buta. Masa sudah melihat, sudah merasakan, kayak sudah kebal namanya, Ustaz Fajrul. Makanya di sini dimulai dengan kata-kata buta. Contohnya apa? Allah memberikan nikmat manna dan salwa. Itu nikmat kepada Bani Israel. Tanpa harus menanam, dapat manna. Tanpa harus berternak, dapat salwa. Ini kan sebenarnya apa? Harus disyukuri bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa harus susah-susah, begitu kehausan, timbul berapa? 12 mata air. Isna asaru aina. Kemudian bagaimana ketika mereka menjadi budak, dimerdekakan oleh Nabi Musa, sehingga Fir'aun tidak lagi menjadi raja yang harus mereka sembah. Ini kan semua nikmat yang seharusnya tidak membutakan mata hati kita. Nah, jadi dalam dunia Indonesia pun kita melihat bagaimana hilangnya sanubari. Inilah mungkin yang bahasa cocok dengan buta. Hilang sudah sanubari. Di saat rakyat kemiskinan makan payah, kita foya-foya. Itulah mungkin yang bisa membedakan antara buta dan tuli tadi. Memang sekarang gini, Ustaz, banyak orang menduga, begitu ya, kalau kita terjemahkan secara bebas wahasibu ini, banyak orang mengira, gitu, bahwasanya sudah diterima amalnya. Nah, begitu. Bisa jadi orang yang menduga itu termasuk golongan ayat ini. Artinya menyangka sudah diterima padahal belum. Ah, itu na'udzubillah min dzalik, kan begitu. Perasaan mengira ini kan. Karena mereka, orang yang merasa ini, bisa jadi dia itu sommu wa amu atau amu wa sommu. Artinya apapun yang dibacakan ayat di melalui pengajian, melalui peringatan alam ini, tetap mereka tidak tergugah jiwanya terhadap apa yang terjadi. Iya. Seperti yang Ustaz Arifin bilang tadi, adalah bencana alam di tsunami. Bagi kita yang di Medan ini tidak merasakan, mungkin kurang rasanya karena kita tidak melihat langsung. Kan begitu. Gak usah lo tsunami, paling tidak akan gitu. Banjir saja yang dihadapkan. Tapi menyedihkan ke, menyedihkan Ustaz Fajrul. Iya. Orang Aceh yang merasakan pun begitu selesai tsunami, seperti tidak pernah mengalami tsunami. Iya. Tak ingat dia Tuhan. Iya, iya. Apalagi kita yang di Medan ini tak kena tsunami, lebih jauh dari Tuhan gitu. Ini kan berarti pengalaman-pengalaman dia merasa bahwa ketika sholat itu udah pasti masuk surga lah. Padahal di dalam ayat dalam sholat itu banyak fawailul lil musallin. Banyak orang yang padahal cerita. Sholatnya dia itu tidak tanha anil fahsa wal mungkar. Seharusnya inna sholata tanha anil fahsa wal mungkar. Sholat juga mungkar juga dilakukan, fahsa juga dilakukan. Ini kan kontradiksi ini, Ustaz Fajrul. Atau malah akhirnya orang Aceh sudah mulai tidak sholat lagi. Dan banyak juga cerita demikian. Begitu glamornya kehidupan di Aceh karena banyaknya masuk orang asing, lupa dia dengan Tuhan. Apalagi kita yang di Medan yang tidak merasakan tsunami itu. Nah, inilah mungkin peringatan. Wahasibu, jangan pernah merasa bahwa amal yang kita lakukan sedikit seperti Israel, kata Ustaz Fajrul tadi apa? Lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudah. Kita tidak akan terkena api neraka kecuali beberapa hari. Dia merasa, Bani Israel merasa bahwa dia salah karena menyembah ijil saja. Dia tidak merasa berdosa ketika membunuh orang gitu kan, melakukan fahisha, melakukan kemungkaran. Dia tidak merasa itu dosa. Inilah dia. Tapi di sini memang di ayat ini sebetulnya rahmat Allah yang Allah dahulukan. Iya, benar sudah sekali. Mereka berbuat macam manapun, kalau memang mereka itu semuanya betul-betul ingin bertobat, Allah akan menerima tobat. Begitu Allah bilang dalam firman-Nya, yaitu summa taballahu alaihim. Tetapi sayangnya mereka tetap saja bersikap seolah-olah tidak mendengar dan tidak melihat ajaran dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Meskipun Allah akan telah mengampuni dosa mereka. Iya. Siapa dosa mereka ini? Lihat aja contohnya bagaimana orang-orang Yahudi diselamatkan oleh Nabi Musa ketika diserang oleh Fir'aun, dikejar, terbelah laut, selamat mereka. Tapi selamat setelah mereka itu fa'amu wa somu, masih tetap mereka menyembah angel lagi ketika Nabi Musa pergi ke gunung, istilahnya gitu, Tursina, selama 40 hari, begitu balik melihat Bani Israel ini lagi kembali menyembah patung. Itu sebetulnya kemudian lagi Ustaz Fajrul diterima lagi tobatnya, diajak pergi ke Palestina. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna nahnu hahuna qa'idun. Pergilah kau Musa dengan Tuhanmu masuk ke kota Palestina, kami di sini duduk-duduk aja. Ini kan ucapan yang tidak beriman ini, Ustaz Fajrul. Sudah diterima Tuhan tobatnya, masih juga lagi melakukan kemaksiatan, pelanggaran. Begitulah mereka itu. Karena apa? Penyakit yang pertama ini adalah disebabkan mereka itu mengira, Ustaz. Iya, wahasibu. Iya. Begitu. Makanya kita tidak boleh di dalam kita menghadapi sesuatu itu, janganlah kita mengira. Mengira. Mengira yang menganggap itu sudah sukses, padahal sukses. Belum. Makanya sebenarnya dilarang hasibu, tetapi diminta muhasabah. Muhasabah. Hasibu dan muhasabah ini, kalau hasibu merasa dia sudah hebat lah dengan melakukan satu dosa besar, dia tidak melihat dosa-dosa kecil itu sebagai dosa. Sedangkan muhasabah ini, yang kecil pun dihitung, penuh perhitungan. Jadi sebenarnya yang diminta dalam Islam ini, bagaimana kita hidup ini bermuhasabah dan tidak merasa cukup dengan satu perbuatan baik, tetapi perbuatan baik itu harus perlu ditingkatkan, ditingkatkan dan ditingkatkan. Karena apa? Karena berbuat baik itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Ayat ini sangat pas dengan pernyataan kita, wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Mereka bekerja dilihat Allah, kita bekerja dilihat Allah, dan jadikanlah pekerjaan itu semata-mata untuk Allah. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan hari kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan kita menjadi hidup yang berarti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.